Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan: apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban: Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah. Bukan seperti persangkaan orang awam, bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.